saudara terdampar di pantura. Pak, ada nggak Pak? Inna anzalnahu fi pantura. Ini yang saya khawatir, yang saya khawatirkan. Kita diberikan jatah umur oleh Allah terbatas, tidak tahu umur kita sampai kapan. Berpuasa sudah puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Yang kita khawatirkan selama Ramadan tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Karena malam-malam yang sangat menentukan itu justru di mana-mana, tidak di masjid, tidak memakmurkan rumah Allah, tidak membaca Quran, tidak zikir. Sehingga saya khawatir di antara kita seumur hidup tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Padahal namanya Muhammad. Muhammad Qadar. Tapi tidak pernah. Ini saja sekalian ya. Inilah beberapa kurikulum di sebuah program ini yang namanya Ramadan. Semoga kita semuanya bagus sekalian mendapatkan kemudahan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa sampai kita dipanggil oleh Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai kita dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Berhubung waktu sudah jam 2 siang, kita akhiri kajian kali ini. Tapi sebelumnya ada informasi bahwa majelis dan berkonser dengan Bilangi di Baiko, Bilangi Kangen akan mengadakan kegiatan Semarak Ramadan 431 Hijriah. Kegiatannya adalah satunya kajian di Ramadan yang disolatkan dilaksanakan pada hari Senin datang pada tanggal 9, yaitu kajian di Ramadan. Insyaallah akan diisi oleh Ustaz Kisah Tanjung dengan tema berenang dengan hati yang bersih. Untuk tempat untuk tahun lalu ada 352, untuk kali ini tempat di Borong Cekong.